hidup di perantauan, meninggalkan cintaku jauh dari kampung halaman. Aku galau jauh dari dirimu. Oh, pulang lalu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu pada siapa aku mengadu. Pulang lalu tak pulang rindu, pulang lalu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu pada siapa aku mengadu. Pulang lalu tak pulang rindu. Sudah bertahun-tahun aku hidup di perantauan, aku terus berjuang pantang pulang sebelum menang. Oh, tapi aku galau jauh dari dirimu. Oh, pulang lalu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu pada siapa aku mengadu. Pulang lalu tak pulang rindu, pulang pada siapa aku mengadu. Pulang lalu tak pulang rindu. Sudah lama ku tinggal di kampung halaman, pergi pagi pulang pagi ku lakukan. Wahai kawan, tetap berperjuangan, yang benar susah, joget, nikmati, lemesin aja.